Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa. Ya ayyuhalladzina yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tanggal 1 Rabiul Awal 1440 Hijriah atau tanggal 8 November 2018, Allah Azza wa Jal memudahkan kita untuk berkumpul di Masjid Baitul Salam Karet, dan ini adalah nikmat yang besar. Ada beberapa ikhwan yang baru datang kali ini untuk pertama kalinya, dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan kita istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i, mengamalkannya, berdakwah dengannya, dan bersabar di atasnya. Nah, kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, yang ditulis oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah. Dan kita sampai pada halaman 72, poin yang ke-8. Di situ antum lihat anna samawati jam'un. As-samawat itu jam'un. Jadi jamak dari as-sama'u. Jamaknya as-samawat. Langit-langit. Ini bukan langit-langit ini ya, tapi langit-langit. Tujuh langit maksudnya. Ai aktsaru min wahidatin, yaitu lebih dari satu langit. Wa fil Qur'ani ta'ti samawat mufradatan. Quran, ya, di dalam Al-Qur'an as-samawat itu terkadang datang dalam bentuk mufrad, yaitu as-sama. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa fis sama'i rizqukum. Surat Adz-Dzariyat ayat 22. Nah, tanya sekarang, surat Adz-Dzariyat surat keberapa? Mas satu Hasan. Ayat 22. Jadi wa fis samai, dan di dalam langit itu rizqukum, rizki kalian. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, a amintum man fis sama. Ini di surat Al-Mulk. Al-Mulk surat keberapa? Al-Mulk. Aywa, Hasan, 67. Hmm? 51. Gitu? Hmm. Wa ta'ti majmu'atan aidan katsiran. Qala ta'ala, tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu. Ini tadi di surat Al-Mulk tadi, a amintum man fis sama'. Di sini jelaskan tentang as-sama. Kemudian itu dalam bentuk mufrad. Ya. Kemudian ta'ti majmu'atan, datang dalam bentuk jamak, yaitu banyak sekali. Sebagaimana di surat Al-Isra ayat 44, tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu, bertasbih bagi Allah langit-langit yang tujuh. Di langit itu ada tujuh lapisan, dan bumi pun ada tujuh lapisan. Ya, jamak dari ardu, aradina. Aradina. Aradina sab'u. Di sini as-samawatu sab'u, langit yang tujuh, dan bumi, di surat Al-Isra 44. Wa miqdaru hadzal jam'i, ya, wa miqdaru hadzal jam'i sab'un. Kadar dari kumpulan langit itu ada 7 langit. Jadi langit itu ada 7 langit. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Surat An-Naba ayat 12. Antum lihat Qur'annya. Antum lihat Qur'annya. Anak katakan, kalau kita itu ya, berhenti di Qur'an, antum baca dulu, tidak buru-buru. Ya, agar kita dapat barokah dari membuka Al-Qur'an, membacanya dan mentadaburi Al-Qur'an. Antum lihat di surat An-Naba. Riz, surat keberapa, Riz? Mas Ron, An-Naba surat keberapa? Hah? 40. 80. Wah, tak anu loh. Pekan depan harus bawa soto ini. Ayo. Pak Gun. Ayo, 78. Hasan. Wa banaina. Banaina. Telah kami bangun. Fawqakum. Di atas kalian. Sab'an. 7. Shidada. 7 yang kokoh. Apa? 12. An-Naba. Ayat ke-12. Jadi kalau antum lihat di sini di surat ya 78 ayatnya 12, antum lihat di sini. Nah, ya di sini wa banaina kurang gede. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami bina di atas kamu 7 buah langit yang kokoh. Ya. Ini di surat An-Naba surat ke 78 ayat 12. Ya, kalau ada yang tertarik ini ada, tenang aja. Nanti bisa dibicarakan di luar. Ini gratis, downloadnya gratis. Cuma cara masangnya ada triknya. Nah, wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, qul man rabbus samawati sab'i. Surat Al-Mu'minun ayat 86. Al-Mu'minun surat keberapa? Apa? Tadi ada yang ngomong yang belakang tuh. 23. Ayo. Ya salam. Ya. Di surat Al-Mu'minun 23 ayat 86. Ya. Ayat 86. Ya, antum lihat di sini. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. Qul, katakanlah, man rabbus samawati, siapa rabb 7 langit, wa rabbul arshi, dan rabbnya ars al azim yang agung. Ya. Ana ingatkan sekali lagi tentang Ar-Rahman 'ala al-arsy istawa di surat Thaha. Istawanya Allah, ya, itu bukan berarti apa? Bersemayam. Tapi adalah apa? Allah Maha Tinggi di atas arsnya. Itu adalah penafsiran dari tabi'in yang sahih daripada ketika antum menafsirkan bersemayam di atas arsnya. Karena bersemayam, kalau antum lihat di kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, ada artinya bersemayam itu menduduki. Kalau menduduki itu artinya apa? Sebelumnya tidak di situ. Sebelumnya tidak di situ, kemudian direbut, kemudian diduduki. Itu salah. Ya. itu ta'wil dari apa? Makna istawa kepada istaula. Ya. Itu tidak seperti itu. Allah arsy, ya. Allah itu maha tinggi di atas arsy-Nya dan tidak ada yang sebanding dengannya. Ya. Itu tentang yang pernah kita pelajari. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kemudian di surat Al-Isra, tusabbihu lahu samawati sab'un. Surat Al-Isra, surat keberapa, Mas Ihsan? Hah? Ayo, Hasan. 17 ayat 44. Antum lihat di sini. Surat Al-Isra 17 ayat 44. Ya. Jadi tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahun. Ya, tasbihahum. Innahu kana haliman ghafura. Di sini tusabbihu lahu, lahu tusabbihu. Langit yang tujuh, bumi yang semua ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Ya, tusabbihu artinya bertasbih. Lahu bagi Allah, as-samawatu langit-langit. As-sabu langit-langit yang tujuh. Wal ardu dan bumi, wa man fihinna dan apa saja yang ada di dalamnya. Itu semuanya bertasbih kepada Allah azza wajalla. Ini dalil. Apa? Gunung itu bertasbih dan gunung itu berjalan. Ya, gunung itu berjalan. Tapi perjalanan gunung antum enggak ada, anda yang tahu. Tapi kalau antum itu belajar geologi dan geodesi, itu akan paham itu. Itu teman Nana yang di sana, orang-orang minyak itu ngatain, betul itu Ustaz. Tapi berjalannya pergerakan itu dengan pergerakan dan orang enggak paham. Ya. Kemudian juga awan bergerak kita paham. Kemudian burung bertasbih dengan kicauannya, itu subhanallah. Semuanya bertasbih kepada Allah azza wajalla. Kemudian ada yang bertanya, Ustaz, as-sab'u, as-sab'u binatang buas apakah bertasbih? Bertasbih. Karena ini yufidul am. Tidak terkecualikan semuanya. Makanya ada orang-orang yang ketika diajak untuk bertasbih tidak mau, maka itu menyelisih fitrahnya. Yang kedua, kalau ada orang-orang yang berusaha menggunakan tasbih atau krikil untuk bertasbih menghitung perkataan subhanallah, maka itu termasuk sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW alias bid'ah. Dan yang membid'ahkan bukan lisannya anak, tapi Nabi SAW, dan juga disaksikan langsung oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yang tercantum dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ad-Darimi, hadis nomor 211. Imam Darimi mengatakan, ya, tentang kisahnya Abdullah bin Mas'ud ini. Ini terjadi pada tahun ke-30 Hijriah. Abdullah bin Mas'ud mendatangi suatu kelompok yang saat itu sedang berkumpul, berkeliling-keliling. Ada ketuanya. Sabbihu mi'ata, yusabbihuna mi'ata. Orang tadi menyerukan, pemimpin tadi menyerukan apa? Bertasbih 100 kali, maka bertasbih 100 kali. Ya. Kemudian bacaan-bacaan yang lainnya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Kam min muridin khair lan yusibahu. Berapa banyak orang itu menginginkan kebaikan tidak mendapatkannya. Ini sama. Pada hakikatnya orang yang melakukan itu pengennya baik. Contohnya apa? Enggak jauh-jauh. Antum kalau ke beberapa ya masjid itu pasti setiap mau setelah selesai adzan ya, mic-nya itu sudah seperti rocker. Ya nempel di mulut ya, seperti kayak mau di mute. Ya. dan mengucapkan subhanallah. Pujian, katanya pujian. Daripada menang tak pujian bayi. Itu kan dengar selalu. Ada ya, orang ya, Allah yadi, semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Itu dia mengatakan sendiri, daripada saya menang ya, diam, saya pujian saja. Ya. Bukan, pujiannya itu dengan apa? Nyanyi tombo hati. Tombo hati. Ya, enggak apa. Allahumma istana harakata billah. Atau sekarang yang nyanyi-nyanyi lagi tenar sekarang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu kalau di Gading Mas Permai yang sebelah sananya musola itu bapak-bapak tua itu. Itu pujiannya aneh-aneh, subhanallah. Ya, kasihan. Ana bilang subhanallah, bagaimana Allah itu memilih antum untuk melakukan kebaikan sedangkan dan itu mendapatkan pahala insyaallah. Sedangkan mereka menginginkan untuk melakukan kebaikan tapi caranya salah. Subhanallah. Dan kalau diperbaiki susah. Kalau diperbaiki susah. Subhanallah. Bagaimana sayangnya cintanya Allah kepada kita. Kalau kita membandingkan yang seperti itu. Ustaz, kenapa yang dipilih mereka bukan kita yang dipilih untuk sesat seperti itu? Maka bersyukurlah. Ya. Subhanallah. Ya. Nah. Nana juga yang pas kemarin tuh pas ada musibah di Kalinegoro, layat di sana. Itu juga ada masjid di sebelah sana. Itu sholatnya agak terakhiran. Jadi asar itu jam bukan duhur. Duhur itu jam kalau yang lainnya jam 12 kurang 10 udah selesai. Dia jam 12 lagi adzan. Anak ke sana nungguin. Oh, ini ya kalau misalnya ini mic itu udah di sini. Ya. Jadi kalau anak bilangin berapa tahun itu ya. Asapnya dari mulut itu nempel ke iya. Apa mic-nya tidak karatan itu namanya? Subhanallah. Allahu Akbar. Dan saat itu ana baru ngeh, subhanallah, bagaimana Allah itu mencintai kita? Ya, ditunjukkan ini jalan yang benar, ini dalilnya, laksanakan. Subhanallah. Banyak yang enggak tahu. Banyak yang enggak tahu. Kemudian, kama anal aradina sabun, sebagaimana bumi itu ada 7 aradina. Ana pernah sebutkan tadi al-ardu mufrad jamaknya aradina. Ya. Wa dalilu dalilnya qauluhu ta'ala firman Allah Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. Surat At-Talaq ayat 12. Surat At-Talaq surat keberapa? Lihat ayat 12. Ayat ke-12. Ayat terakhir. Ya. Jadi Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa mithlal ardi wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli shay'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli shay'in ilma. Allah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya Allah ilmunya, Maha pengetahuannya benar-benar meliputi segala sesuatu. Ini di surat At-Talaq ya. Ayat 12. Nah, kemudian jadi bumi 7 lapis, langit 7 lapis. Fa mithliyah ya, fa mithliyatu huna fil adad. Mithliyah pemisalan ini, persamaan ini dalam hal jumlah. La fil quwwati wala fis saati. Ini bukan tentang masalah kekuatan dan bukan masalah luasnya. wala yumkin an tatahidas samawati wal ardu illa fil adad. Tidak mungkin yang membatasi langit yang tujuh dan bumi itu dengan luas, ya, yang bisa cuma angka saja, jumlah. Jumlahnya ada tujuh. Yang satunya juga tujuh. Ya. Fatak tadi mithliyah huna antakuna arduna mithla samawat. Maksudnya di sini konsekuensi dari pemisalan yang sama tadi itu adalah tentang bahwasanya bumi itu sama dengan langit dalam mahaba fil adad, dalam jumlah. Jumlahnya tujuh langit dan tujuh lapis bumi. Bumi ke bawah, langit ke atas. Sama halnya apa? Surga dan neraka. Surga itu darajat. Neraka itu darokat. Itu ingat-ingat itu istilah. Surga darajat. Jadi darajat, derajat itu naik ke atas. Kalau darokat turun ke bawah. Ingat-ingat itu. Kama jaa dzalika musarrahan bihi fi sunnah fi qouli nabi sallallahu alaihi wasallam man taqa shibran minal ardi dulman tawaqahu Allahu iyyahu yaumal qiyamati min sab'i aradina. Yaitu sebagaimana ini jelas dalam sunnah hadis nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda nabi sallallahu alaihi wasallam, manik tato ashibron, barang siapa yang mencungkil shibron, sini satu apa? Shibron itu apa? Ini sakilan mas. Bahasa Indonesia nya apa? Jengkal. Itu jengkal. Antum gak jengkel toh? Ya. Ya, ana lebih senang satu kilan aja. Ana lebih yakin bahasa Jawa. Jadi, ana pernah ingat Ustaz Ismail Muqaddam rahimahullah, beliau mengajar tafsir Quran dulu. Ketika ana masih di Al-Irsyad Surabaya. Beliau mengatakan tidak ada bahasa yang bisa memaknai bahasa Arab secanggih bahasa Jawa. Itu bahasa Jawa, benar. Dan ana merasakan sendiri, kalau misalnya diterjemahkan dengan perasaan, orang Jawa itu makanya baperan. Ya, orang Jawa itu baperan. Kenapa baperan? Karena perasaan lembut. Nah, ini karena kosakatanya pun bisa mengartikan sesuatu yang dalam dengan hati. Nah, subhanallah. Kenapa? Nah, ini manik tato'a sibron minal ardi, barang siapa yang mencungkil, artinya ya mencuri, mengambil tanpa sepengetahuan orang, itu satu jengkal tanah, ya satu kilan. Dulman sebagai bentuk kedoliman, tawakkahu Allahu iyyahu yaumal kiamati min sabi aradina, dia akan diblesekan. Nah, bahasa Jawa kan? Ya, apa itu diblesekan? Ya. Ya. Ya. Allah akan menceburkan apa ya? Ya, paling enak menceblosan lah. Membenamkan. Ayo. Ya, situlah. Ya. Ana itu keluar diksi-diksi yang bagus kalau lagi puitis. Kalau yang kayak gini tuh aduh, ini. Enak bahasa Jawa. Makanya Allah membenamkan pada hari kiamat itu di dalam tujuh lapis bumi. Allahu Akbar. Makanya jangan suka apa? Mengurangi hak orang lain dalam hal tanah. Kalaupun kita punya tanah, kita kasih enggak masalah. Apa sih istilahnya misalnya? Taruhlah satu jengkal. Apa artinya? Coba. Kalau di kota Ustaz mahal, Ustaz. Iya, mahal, sahih. Tapi pola pikir mahal itu adalah pola pikir singke. Ya, al singke'u itu seperti itu. Ya, antum lihat kemarin ini hari Ahad ini sudah mulai. Sudah 3 kali kajian tafsir. Kajian tafsir setiap hari Ahad jam 9 sampai jam 12. Itu kajian tafsir, usul tafsir dan Kitabul Buyu' dari Sahih Bukhari. Dan kita masuk pada kisahnya Abdurrahman bin Auf. Itu fawaidnya Masya Allah. Antum bisa nangis itu. Yang dipersaudarakan kepada Sa'ad bin Rabi. Itu disaudarakan, Sa'ad bin Rabi itu punya dua istri. Punya dua istri. Suruh milih Abdurrahman bin Auf. Punya harta banyak, suruh bagi setengah. Subhanallah. Kalau sekarang kita punya tanah sedikit, ya, orang mau beli dimahal-mahalin. Subhanallah. Apalagi kalau sudah ketahuan, wah ini buat pondok, buat masjid, tak larang sekalian. Allahu Akbar. Tepuk jidat. Nomor 9 sini. Kuwatu sultanillahi azza wa jal, ay annahu du sultanil qawiyyi. Wa tu'khadu hadhil fa'idah, ya tu'khadu hadhil fa'idah min qawlihi azza wa jal, man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'innih. Ini sekali lagi, ana ingatkan, ini adalah tentang fawaid dari ayat kursi. Ya, fawaid dari ayat kursi. Ayat kursi ini hampir sekitar sudah kita bahas 12 halaman. Hanya fawaid ayat kursi saja. Subhanallah. Dan para ulama juga membuat fawaid ayat kursi termasuk Ibnu Rajab, ini satu kutip khusus tentang fawaid ayat kursi. Ya. Maka di sini tentang 9 ini tentang quwwatu sultanillahi, tentang kekuatan kekuasaannya Allah. Ai annahu du sultanil qawi. Allah itu adalah zat yang memiliki kekuasaan yang begitu kuat. Wa tu'khadhu hadhil fa'idah min qawlihi azza wajal, dan diambil fa'idah ini dari ayat Allah azza wajal, apa? Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi inni. Ya. Man dalladhi, barang siapa dalladhi yang mempunyai yashfa'u, bisa memberikan syafaat, indahu di sisinya, illa bi innillah, kecuali dengan izinnya. Artinya apa? Tidak ada orang yang bisa memberikan atau makhluk yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Azza wa Jal. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW itu memberikan syafaat karena ada izin dari Allah Azza wa Jal. Syafaati di ahli kabairi min umati. Syafaatku bagi pelaku dosa besar dari umatku. Ini di Sahih Jami' dijelaskan hadis itu. Lalu apakah orang mengatakan, Ustaz, saya sudah melakukan dosa besar, apakah saya mendapatkan syafaat dari Nabi SAW? Tunggu dulu. Ini semuanya kehendak Allah Azza wa Jalla. Kalau antum itu bertobat, kemudian ya, sekali lagi, tidak boleh menceritakan aib masa lalu atau dosa masa lalu kepada khalayak ramai. Atau bahkan antum membuat pengumuman di medsos, itu aib. Aib-aib kita Allah sudah tutup. Jangan dibuka lagi. Jangan pernah dibuka lagi. Dan Allah Azza wa Jalla mencintai kita karena kita senantiasa bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga aib-aib itu ya tidak dibuka. Dan semoga Allah Azza wa Jalla ya menyelamatkan kita dari membongkar aib diri kita sendiri ataupun orang lain. Dan semoga Allah menjaga diri kita dari dosa dan kemaksiatan. Nah, di sini tentang yakni la ahada yashfa'u indallahi illa bi inni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Fal makhluqu mahma aduma sultanu fa innahu qad yashfa'u indahu bila idni. Farubama tashfa'u zawjatal maliki. Ya. Farubama tashfa'u zawjatul maliki fi a'dhamil umuri khataran wa rubama gulamahu aidan yashfa'u wa rubama gulamahu aidan yashfa'u biduni istidanin minhu lakini rabb azza wa jalla li quwwati sultanihi la ahada yashfa'u indahu illa bi idni. Maksudnya seperti ini, makhluk berapapun besar kekuasaannya, maka bisa jadi ada yang memberikan syafaat tanpa izinnya dia. Contohnya apa? Raja yang ngasih ampunan istrinya. Raja sudah mengatakan hukum mati. Kemudian permaisurinya mengatakan, tenang, itu dikasih keringanan. Maka jadilah keringanan itu. Karena permintaan istri raja. Kemudian kalau istri raja dan raja tidak memberikan ampunan, anaknya, anaknya yang ngasih keringanan hukuman, maka dikasih juga. Maka ini tidak berlaku untuk Allah Azza wa Jalla. Yang bisa memberikan izin hanya Allah saja, tidak yang lainnya. Ya. Pak, monggo. Tidak boleh berbicara kecuali dengan izinnya. Qala ta'ala, Allah berfirman, wal malaikatu shaffan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman. Wal malaikatu shaffan, malaikat yang berbaris bersaf. La yatakallamuna, tidak ada yang berbicara kecuali man adina lahu rahman, kecuali yang diberikan izin baginya oleh Ar-Rahman, Allah. Di surat An-Naba ayat 38. Antum lihat An-Naba surat berapa? 78. 78. Walihada tajidu, oleh karena itu kau dapati al ya al malik al mahiba la ahada yatakallamu fi majlisihi abadan illa idha huwa takallama qala sya'ir yughdi haya'an wa yughda min mahabatihi fama yukallamu illa hina yabtasimu. Di sini dikatakan al-malik al-mahiba, bahwasanya kalau misalnya antum itu taruhlah, ini permisalan dulu sebelum masuk ke penjelasan. Antum kalau misalnya taruhlah suruh datang ada Pak Presiden atau enggak jauh ya Pak Gubernur lah, apakah antum itu bisa berbicara dengan Sayyidina Ali? Pak Gubernur, saya mau ngomong nih. Gini Pak Gubernur, gimana kalau kita bakso bareng? Bisa gak seperti itu? Nengkeleng bareng nih. Bisa gak? Gak bisa. Gak bisa. Maka harus ada prosedur. Harus ada prosedur. Nah, ini di sini walihah ada ya. Oleh karena itu mendapati bahwasannya ya, raja yang punya kekuasaan itu tidak bisa orang itu berbicara di majelisnya dia, ya di hadapan dia itu dengan sembarangan. Itu harus dengan izinnya dia. Makanya berkata syahid di sini, yughdi hayaan wa yughdha min mahabatihi. Di sini sebagai bentuk ya, ini memerlukan hayaan. Bahasanya orang ketika berbicara itu terkadang malu. Wa yughdha min mahabatihi, dan ini ya diinginkan karena apa? Karena sebab kekuasaannya. Jadi orang ini tidak bisa berbicara karena dia malu dengan kekuasaan yang dahsyat. Fama yukallimu illa hina yabtasim. Tidak orang, tidak ada yang bisa berbicara dengannya kecuali ketika dia itu. Wah, berarti bisa bicara ini. Nah, yang lainnya mundur semua. Itu seperti itu. Faham saya sih. Jadi dia itu mau berbicara pun malu, karena tahu kadarnya dia itu raja gimana, malu lah nanti gimana. Kata orang harus ada prosedur dan yang lain. Dan tidak boleh diizinkan untuk berbicara, ya, kecuali ketika itu raja sedang senyum bisa bicara berarti. Itu saking seperti itunya. Wahada yadulu ala kamal haibah. Yughdi hayaan ay huwa hayyun yughdi fala yastati'u an yarfa basarahu linnas. Suf, antum lihat di sini. Ya. Kalau pas orang bicara dia itu tertunduk malu dan tidak bisa mengangkat bicara dia. Dan insya Allah nanti kita akan belajar lagi tentang hal ini. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Demikian yang kita bisa bahas hari ini. Semoga bermanfaat. Allahumma sholli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.